Semakin ku mengenalmu, jelas terlihat dalamnya cintamu. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikitpun di dalam cintamu. Jalan mungkin berliku, takkan berat bila bersamamu. Semakin ku mengenalmu, jelas terlihat pintu masa di dalam cintamu, ku temukan bahagia. Semoga tetap bersama abadi selamanya. Bye.